السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar, dan insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Surah Al-Qiyamah ayat ke-36 ya, insyaallah ya. Surah Al-Qiyamah ayat yang ke-36. Baik, oh, berarti Bu Hayati ya, karena baru Bu Hayati yang online. Silakan Bu Hayati. Nah, Ustaz. Ya. Kemarin ini ya, Ayat 36 ya, 36 ya. Ayah sabu Ustaz. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل سموه يا أستاذ يا سلام يا بطل فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقدير على أن يحيي الموتى. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja? Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan, kemudian menjadi sesuatu yang melekat, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa menghidupkan orang mati? A harful istifham. Yahsabu fi'il mudhari. Al-insan fa'il. An harful nasbin yutroka fil mudore mabni lil majhul mansubian sudah hal hamdah istifham lam harfu jasmin yaku fil mudore nakis nutfatan khobar kana min mani jar wa majrur yumna fi'il mudhari mabni lil majhul naibul fa'il dhamir mustatir huwa ya summa harfu atfin kana fi'il madhi naqis ala qatan khabar kana fa harfu atfin khalaqa khalaq Kholako fasawa ma'tuf ke kana ala kotan. Fa harfu atfin. Enggak, ini kholako. Bukan ma'tuf ya, kholako. Enggak ya Ustaz. Berarti kholako fil madi gitu aja. Fil madi. Kalau mau ma'tuf yang sawa. Oh, fasawa. Sawa berarti ma'tuf. Ke ala kotan. Fa harfu atfin. Ja'ala fi'il madi fa'ilnya dhamir mustatir huwa terus minhu jar wa majrur zauja ini kedengaran ya Ustaz suara saya? Kedengaran kan ya? Zauja ini maf'ul bi awal. Zauja ini maf'ulun bi zakaro badal ya Ustaz. Wa harfu'atin al-unsa ma'tuf ke zakaro. A harfu hamzah lil istifham laisa fil madi naqis dalika isim isyara sebagai isim laisa biqadarin jar wa majrur sebagai biqadirin bukan biqadarin biqadirin jar wa majrur sebagai khobar laisa ala harfu jar an harfu nasbin yuhyi fil mudhari fa'ilnya dhommi mustatir wa al mauta maf'ulun bih. Nah. Ayadunnu hadzal insan al munkiru ya. Hadal insanu ya. Hadzal Hadal insanu insanul munkiru lil ba'ts. Lil ba'thi ay yutraka hamalan la yu'maru wa la yunha wa la yuhasiba wa la Wala yu'aqiba. ini majhul ya. Ini majhul wala yuhasabu. Wala yuhasabu wala yu'aqibu alam Wala yak yuakobu. wala Itu majhul wala juga. yu'aqabu alam yaku hadzal insanu nutfatan dha'ifatan Nutfatan. dha'ifatan min ma'i mahinin Min yuraku ma'in mahinin. min ma'in mahinin yuraku wa yusibu Wa yusabbu fil arhami. wa yusabbu fil arhami thumma sara qit'atan min damin jamidin fa khalaqahu Allahu bi qudratihi wa sawwa suratahu fi ahsani taqwim fa ja'ala min hadzal insani sinfain adz-dzakaru wal untha alaysa dzalika Ini az-zakara ya, az-zakara wal unsa. Al-Zakaro wal-Untha. Alaysa dhalika ilahul khaliku Alaysa dhalikal ilahul khaliku. Alaysa dhalikal ilahul khaliku hadhihi al-asyai biqadirin ala i'adati Ya. I'adatil khulqi ba'da Khalqi, khalqi bukan khulqi. khalqi Ala ya idatil khalqi ba'da fana'ihim. ba'da fana'ihim bala innahu subhanahu wa ta'ala liqadiri ala dhalika. Apakah manusia mengingkari kebangkitan ini menyangka akan dibiarkan begitu saja? Tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Tidak dihisab dan tidak dihukum. Bukankah manusia dahulu hanya setetes air yang hina dari sperma yang dikeluarkan dan dimasukkan ke rahim. Kemudian ia menjadi segumpal darah yang beku. Lalu Allah menciptakan dari manusia ini dua jenis, laki-laki dan wanita. Bukankah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu ini maha kuasa untuk mengembalikan seluruh makhluk sesudah mereka fana? Tentu, karena sungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, barakallahu fiik wa jazakillah khairan. Wafik barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ Apakah manusia mengira bahwa mereka akan ditinggalkan? Bukankah dahulu mereka adalah setetes mani yang dipancarkan? Kemudian ya, dia menjadi segumpal darah. Lalu Allah menciptakannya fasawwa dan membaguskan ya penciptaannya. Maka Allah jadikan darinya berpasangan ya. Jadi manusia itu berpasangan adz-dzakara laki-laki wal unsa dan perempuan. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Bukankah ya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menghidupkan orang yang mati? Jadi dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya manusia itu diciptakan dengan tujuan ya. Manusia diciptakan dengan tujuan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia ya kecuali untuk menyembahku. Dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya tugas kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti ya keyakinan orang kafir dan orang musyrik yang mana mereka mengingkari kebenaran. Mereka mendustakan Al-Qur'an, tidak mau beriman kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ya seakan-akan mereka merasa bahwasanya mereka dibiarkan begitu saja. Setelah Allah menciptakan mereka, seakan-akan mereka merasa bahwa mereka itu hidup tanpa tujuan. Padahal ya manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala tujuannya adalah agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dibiarkan begitu saja. Ya, tidak diperintah, tidak dilarang, tidak dihisab dan tidak pula dibalas. Bahkan ya yang benar adalah bahwasanya manusia itu memiliki ya dalam kehidupannya ada perintah, ada larangan. Ya, kemudian apapun yang mereka lakukan di muka bumi ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala lalu akan dibalas sesuai dengan amalannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya manusia itu berasal dari setetes mani yang hina, ya. Kita ini awalnya sesuatu yang hina, ya. Jadi jangan kita sombong, karena kita berasal dari sesuatu yang hina. Kemudian Allah menjadikan dari setetes mani itu segumpal darah, lalu Allah menciptakan kita dan membaguskan bentuk kita. Ya, kalau kita perhatikan dibandingkan makhluk Allah yang lain, maka ya manusia ini termasuk ya bentuk rupanya adalah yang paling bagus dibandingkan makhluk yang lain ya, terutama dengan akal yang Allah berikan kepada manusia, maka manusia berbeda dibandingkan makhluk yang lain. Lalu Allah jadikan ya dari manusia itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan ya untuk melengkapi ya kehidupan mereka. Laki-laki butuh kepada wanita, begitupun wanita butuh kepada laki-laki. Kemudian pada ayat yang terakhir Allah kembali mengingatkan bahwasanya Allah Maha mampu untuk menghidupkan kembali yang mati. Sebagaimana yang sering kita bahas bahwasanya kalau Allah saja mampu menciptakan manusia yang tadinya tidak ada menjadi ada, maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan kembali manusia yang sudah ada menjadi ada lagi. Ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Naam. Kita lanjutkan ke surah Al-Insan. Silakan Pak Edi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Edi, antum kayaknya pakai earphone ya, soalnya suaranya enggak kasih kresek nih. Iya enggak? Am. Masih kresek-kresek. Coba dicabut dulu deh, langsung aja. Iya. Kresek-kresek. Coba dicabut deh, earphone-nya. Soal kresek-kresek di sini ya, masih. Oh, enggak pakai, man. Berarti agak ada masalah kan. Oh iya, enggak apa-apa. Kecil sih suaranya. Eh, baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun shay'an mazkura. Apakah telah datang kepada saat manusia sesuatu waktu ketika mereka tidak menjadi sesuatu yang dapat dikenali. Harfu istifham atau harfu atau fi'lun madi alal insani jar majrur sinun sebagai fa'ilnya, minad dahri jar majrur lam satu jazm yakun fi'il mudhari fi'il mudhari naqis syai'an sebagai maf'ul bi madhkuran bukan maf'ul bi kan kalau yakun mah untuk kan? Pada isim sama khobar kan khobar yakun syai'an adalah sifat daripada syai' madhkuran na'at dari syai'an Tafsirnya. Kodak mago alal insani waktu tawilat tok waktun. Waktun tawilun minaz zaman. Tawilun minaz zamani qabla antun fahu ya. Fihi ruhi. Fihi ruhu. Hah? Ruhu ya nam. Ruhu ya. Antun fakhofihi ruhu kan itu naibul fa'il. Lam yakun say'an mutaru wala yu'rafu lahu asrun. Wala yu'rafu lahu asarun. Asarun. Wala yu'rafu lahu asarun. Sungguh telah berlalu atas manusia waktu yang panjang pada suatu waktu yaitu sebelum ditiupkan roh kepadanya dan sebelum sesuatu yang didapat dikenal dan tidak diketahui dan tidak diketahui itu riwayatnya tadi lam yakun syai'an yudhkar itu maksud sesuatu yang tidak dapat disebut namanya dan tidak pula dikenali bekasnya. Sesuatu yang tidak dapat disebut namanya dan dikenali riwayatnya. Ya, taib ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun shay'an madhkura. Hal ata ya. Apakah atau bukankah telah datang ya kepada manusia suatu waktu yang panjang yang mereka belum bisa disebut. Ya maksudnya setiap manusia pasti akan mengalami satu fase dalam ya kandungan ibunya ketika mereka belum bisa dianggap sebagai makhluk hidup ya. Karena ruh baru ditiupkan ke dalam janin itu pada usia 4 bulan ya. Pada usia 4 bulan. Sehingga ya pada bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat maka ya kita ini semua pernah mengalami satu fase di mana kita belum apa-apa dan belum bisa disebut ya sebagai sesuatu yang memiliki nama. Manusia baru dikatakan makhluk hidup ketika ruhnya sudah ditiupkan yaitu pada usia 4 bulan. Makanya dalam ilmu fikih ada perbedaan antara ya janin yang misalnya qadarullah ibunya keguguran sebelum ruh ditiupkan dengan ya keguguran setelah ruh ditiupkan. Ada perbedaan. Karena sebelum ruh ditiupkan, maka dia dianggap bukan apa-apa. Ya, sehingga ketika misalnya terjadi keguguran, ya dikuburkan begitu saja. Namun ya, kalau setelah 4 bulan, maka ini sudah dianggap sebagai makhluk hidup. Ya, yang kalau misalnya orang tuanya keguguran, maka ya ada prosesi ya. Penguburan sesuai dengan syariat ya kayak gitu. Jadi kita ini sebagai seorang manusia janganlah merasa sombong karena semua kita pernah melalui fase di mana kita bukan apa-apa ya. Kita bukan apa-apa. Jadi jangan pernah merasa sombong ya. Insya Allah pada ayat selanjutnya kita akan membaca tentang bahwasanya kita berasal dari air mani yang hina ya. Nah, kita lanjutkan. Silakan Bu Dahilis ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakira wa imma kafura. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Tadi kami mengujinya, maka kami jadikan dia dapat mendengar dan melihat. Sesungguhnya kahadainahu, kami menunjuki dia jalan ada yang terkadang ada yang bersyukur dan kadang-kadang mereka ingkar. Inna harfu taukidin wa nasbin. Na isim inna. Khalaqna fi'lun madin. Na sebagai fa'il. Al-insana maf'ulun bihi. Min nutfatin jar majrur. Min nutfatin jar majrur. Sebagai khabar inna ya Ustaz ya. Sebagai khabar inna. Tadi isim inna yang mana Ustaz? Insana tadi ya, salah ya? Isimnya benar nanya. Kan inna itu sebetulnya asalnya innana ya. Oh, iya. Atau inna jadi nanya adalah isimnya benar. Khabarnya minat fatin ini? Bukan. Khabarnya itu mulai dari kholakna. Kan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia gitu kan. Berarti kan kholak nala insan jumlahnya sebagai khobarnya. Oh ini yang sebagai khobarnya. Kholak nala insan sebagai khobar dari inna. Min nutfatin jar majrur. Amsya jin na'at dari nutfatin. Nabtali fi'lun mudhari. Alha'u sebagai maf'ulun bi. Alfa'u hafu adfin. Ja'alna fi'ul madi. Na sebagai fa'il. Alha'u maf'ulun bi. Sami'an maf'ulun bi yang kedua. Basiron. Ini maf'ul bi juga Ustaz ya? Maf'ul bi ya. Inna harfu taukidin wa nasbin. Nanya sebagai isim inna. Hadaina fi'lun madi. Alha'u maf'ulun bi. As-sabila maf'ulun bi yang kedua. Imam ini apa Ustaz ya? Imam itu apa namanya? Harfu tafsilin ya. Oh, harfu tafsilin. Syakiron maf'ulun bi Syakiran maf'ulun bi dari mana? Syakiran apa bersyukur. Ini kan artinya apa sih? Sesungguhnya kami memberikan petunjuk jalan. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Berarti jadi apa? Berarti hal ya, Ustaz. Hal iya, keadaan kan ini. Yeah. Ngomongin keadaan. Imma hafu tafsilin syakiran hal alwaw harfu atfin imma hafu tafsilin kafuron hal. Matuf aja kan udah ada wawunya. Matuf ke syakiran. Matuf ke syakiran. Inna khalaqnal insana min nutfatin muhtalatotin min ma'in ar-rajuli. Min ma'ir rajuli. Min ma'ir rajuli wa ma'il mar'ati. Nakhtabiruhu bitakalifi syar'iyyati fima ba'da. Waja'alna Bima bima ba'du. Jadi kalau dzaraf enggak ada mudhaf ilainya, dia mabni ala dhommi, Bu. Kecuali kalau setelahnya ada ha baru kita bacanya fima ba'dahu. Tapi kalau enggak ada mudhaf ilainya jadi mabni ala dhommi jadi fima ba'du gitu. Fima ba'du. Waja'alnahu min ajalin zalika. Bukan, ini jangan di ini kan mudhaf berarti ya enggak boleh tanwin. Faja'alnahu min ajli dzalika. Ajli ya. Waja'alnahu min ajli dzalika za sami'u wa za ba. Jadi apaan itu? Za sama'in gitu. Oh. Za sama'in. Za basarin. Za sama'in wa za basarin. Liyas ma'al ayati wa yarol. Wayaro. Ini bacaannya apa? Dala ila. Dala ila itu jamaknya dalil. Nah, ini yang bacaannya wayaro al dala ila. Maful bi. Maful bi. Kan melihat dalil-dalil berarti kan itu sebagai objeknya. Al dala ila. Inna bayyanna lahu wa arrafnahu tariqal huda wa dhalala wa khaira wa syarra liyakuna imma mu'minan syakiran wa imma kafuran jahidan. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari nutfah yang bercampur dari mani laki-laki dan perempuan dan air perempuan. Nah, tabir. Kami mengujinya dengan kehidupan. Takalif itu beban. Dengan beban syariat. Dengan beban syariat. Fima ba'du. Sesudah itu. Gitu. Ya, maksudnya sudah kelahirannya. Sesudah? Kelahirannya. Oh, sesudah kelahirannya. Dan kami jadikan dia dari waktu yang demikian. Pendengaran. Ajil itu bukan waktu. Karena itu gitu. Min ajli dzalik itu karena itu. Karena dan kami jadikan dia dan karena itu dia kami mendengar. Jadikan baginya memiliki memiliki pendengaran dan penglihatan. Mempunyai pendengaran dan penglihatan agar dia dapat mendengar ayat-ayat dan ya, melihat dalil-dalil. Sesungguhnya kami menunjukkan kepadanya dan memberitahukannya. Kami menjelaskan kepadanya. Kami menjelaskan. Dan menjelaskan kepadanya jalan kebenaran. Dan mengenalkan. Baik kan bayana kan. Bayana itu kan maksudnya semuanya kami menjelaskan kepadanya dan kami kenalkan kepadanya. Oh, kenalkan. Sesungguhnya kami menjelaskan kepadanya dan mengenalkan padanya jalan kebenaran dan jalan kesesatan dan khairu kebaikan dan kejahatan. Liyakuna agar dia liyakunanya menerimakan apa ya Ustaz? Menjadi. Agar dia menjadi seorang yang beriman dan bersyukur dan ada pula yang menjadi kafur dan atau menjadi yang menentang atau menjadi yang menentang dan menyangkal. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Jazakallahu husan. Wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira inna hadainahu as-sabila imma shakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani ya yang bercampur. Maksudnya manusia itu diciptakan dengan cara apa? Dengan cara air mani, ya, seorang laki-laki bertemu dengan sel telur ya perempuan, lalu jadilah manusia ya. Nabatali yang kami mengujinya. Faj'alnahu sami'an basira, maka kami jadikan baginya ya pendengaran dan juga penglihatan. Sebagaimana yang sering kita bahas bahwasanya manusia itu diciptakan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah seluruh manusia di muka bumi ini beriman kepada Allah? Tidak, ya. Ada yang beriman, ada yang kafir. Ada yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ada yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Namun setiap manusia dibekali hal yang sama. Mereka memiliki pendengaran dan mereka memiliki penglihatan. Harusnya pendengaran yang Allah berikan kepadanya menjadikan ia mampu mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membuat ia mampu mendengarkan kebenaran. Kemudian mata yang ia miliki, penglihatan yang miliki harusnya bisa membuat dia melihat kebenaran, melihat tanda-tanda kebesaran Allah wa taala. Namun ya, tidak semua manusia bisa menggunakan pendengaran dan penglihatannya untuk melihat kebenaran. Beberapa di antara mereka ada yang ya pendengarannya itu tertutup dari kebenaran. Mereka tuli dari kebenaran. Begitupun penglihatannya buta dari kebenaran. Kenapa? Karena inna hadainahu sabil. Sesungguhnya kami telah memberikan petunjuk kepadanya suatu jalan. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul, telah menurunkan kitab-kitab yang mana para rasul dan kitab itu memberikan petunjuk kepada manusia. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang merupakan jalan hidayah, mana yang merupakan kesesatan, mana yang kebaikan, mana yang keburukan. Namun tidak semua manusia menerimanya. Imma syakira wa imma kafura. Di antara manusia ada yang beriman, ya, yang bersyukur, dan ada yang kufur. Ya. Kenapa orang yang beriman digelari dengan syakira? Karena tidak ada hal yang membuat seseorang ya, layak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, selain ia menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi seorang mukmin layak digelari sebagai orang yang bersyukur karena Allah berikan kepadanya kehidupan, Allah memberinya rezeki, Allah mengatur segala urusannya, maka sebagai balasannya ia berusaha menjadi seorang hamba yang mengabdikan dirinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang kafir itu adalah orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kehidupan, diberikan rezeki, diatur segala urusannya, tapi dia enggak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan yang keempat. Umida, silakan. Ya, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. Apa dengan dipanjangin Bu? Yang mana Ustaz? Salasilanya langsung jadi. Oh lah, ya. Ya salasil wa aghlala wa sa'ira gitu. Ya, ya nama Ustaz. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa a'lala wa sa'iro. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai-rantai dan belenggu-belenggu dan api neraka yang menyala. Inna harfu taukid wa nasbin na isim inna a'tadna fi'il madi, nah sebagai fa'ilnya, jumlah atasna sebagai khobar inna. Lil kafirina jar majrur, salasila salah sila maful bi. Kemudian alwau harfu atfin a'lalan maktuf kepada salah sila. Alwau harfu atfin sa'iron maktuf kepada salah sila. Akhirnya inna a'tatsna lil kafirina quyudan min hadidin usaddu biha arjuluhum wa a'lalan tugallu biha aydihim ila a'naqihim wa naron yuhraquna biha. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai-rantai dari besi yang diikat dengannya tangan-tangan kaki-kaki mereka dan belenggu yang diikat dengannya tangan-tangan mereka kepada leher mereka dan api yang mereka dibakar dengannya. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fika barakallahu ustaz wa iyyaka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. Sesungguhnya kami telah menyiapkan bagi orang yang kafir salasil, rantai, wa'aghlalan dan belenggu ya. Wasa'ira dan neraka yang menyala. Jadi ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah siapkan bagi mereka ya rantai. Rantai tersebut bisa mengikat kaki-kaki mereka. Lalu Allah siapkan juga belenggu. Yang belenggu tersebut ya bisa mengikat tangan mereka ke leher mereka. Wasa'ira dan juga neraka yang menyala-nyala yang bisa membakar mereka sampai binasa. Ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sering kita bahas bahwasanya seseorang itu harus memiliki roja dan khauf dalam satu waktu. Yang harus memiliki rasa harap dan juga rasa takut dalam satu waktu. Kita mengetahui bahwasanya Allah memang maha pengampun, maha mengasihi hambanya. Tapi di saat yang sama azab Allah sangatlah pedih. Jadi seimbang ya. Tidak terlalu optimis sampai melalaikan kewajiban. Tidak pula ya terlalu pesimis ya. Sampai tidak mau melakukan ketaatan. Jadi harus seimbang antara roja, ya rasa harap, rasa optimis, dengan hope, ya rasa takut. Nah, yang kelima. Ummu Farhan ya, silakan. Ya, Ustaz. Lima ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal abrara yashrabuna min. Afan, tadi kayaknya alnya enggak kedengeran ya, innal gitu. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizazuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan, orang-orang yang berbuat kebajikan meminum dari gelas yang berisi campuran air kafur. Inna harfu taukid wa nasbin al-abroro isim inna. Yashrabuna fil mudhari fa'ilnya alwau min ka'sin jar majrur kana harfu bukan harfu fil madhi naqis kana fil madhi naqis mizazu isimnya fa'ilnya isimnya ya isim isimnya kana ya ha mudofun ilaih kafura ham. Oh hal sih? Kan karena isimnya belum ada khobarnya kan? Oh iya betul. Kafuro khobar kana. Baik ya, tafsirnya. Bismillah. Inna inna ahlat ta'ati wal ikhlasi wal ikhlasi alladhina yu'addu yu'adduna haqqallahi yashrabuna yawmal qiyamati min ka'sin fiha khamaru fiha khamrun fiha khamrun mamzujatun bi ahsani anwa'i tabi an anwa'i apa ya tibi at-tibi ya at-tibi wa huwa ma'il kafur wa huwa kan mubtada wa huwa ma'u ma'ul ya ma huwa ma'ul kafur ri ya kafur ya sesungguhnya ahli taat dan sesungguhnya para ahli yang berbuat kebajikan ya maksudnya ke situ dan yang ikhlas kepada apa yang yang menunaikan ya yang menunaikan hak Allah yang menunaikan hak Allah mereka akan meminum pada hari kiamat dari dari gelas dari gelas dari gelas yang berisi dengan kebaikan dengan gelas yang dalamnya berisi khamar khamar khamar itu ya khamar minum khamar khamar itu ya kalau di dunia itu ya kayak apa ya arak ya bir ya yang berisi khamar mamzuja itu dicampur dicampur dengan kebaikan dengan apa namanya jenis wanginya atau parfum terbaik dengan jenis yang terbaik. Enggak, jenis parfum yang terbaik. Dengan dengan jenis parfum yang terbaik dan dia adalah air kafur. Dan dia adalah air kafur. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang ya ahli kebaikan, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka meminum dari gelas ya yang berisi campuran air kafur ya. Jadi di antara kenikmatan bagi penduduk surga nanti ya, mereka bisa meminum namanya air kafur. Apa itu air kafur? Air kafur adalah khamr. Khamr itu kalau di dunia haram ya. Khamr itu kalau di dunia adalah bir ya atau arak. Ini jenis minuman yang diharamkan di dunia. Namun khamr ini akan menjadi salah satu minuman di surga yang Allah berikan kepada yang tidak mencicipinya di dunia. Jadi orang-orang yang selama hidupnya di dunia menjaga larangan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak meminum khamr, tidak meminum bir atau arak, maka Allah berikan baginya kenikmatan di surga berupa air kafur. Air kafur ini adalah ya khamr yang dicampur dengan wangian. Ya, jadi bayangkan ya khamr yang semerbak wanginya. Ya. Ini diantara kenikmatan ada di surga. Jadi ya memang apa namanya? Kaum muslimin di dunia ini banyak dilarang dari berbagai hal, diantaranya adalah khamar. Ya. Namun nanti di surga, ya, sebagai balasan, sebagai bonus dari apa yang mereka tahan di dunia, dari apa yang mereka jauhi di dunia, maka mereka akan diberikan kenikmatan dengan apa-apa yang dahulu diharamkan di dunia, lalu dihalalkan di akhirat. Ya, ini merupakan ya, janji manis ya. kebahagiaan para penduduk surga ya, karena banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang masya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para penduduk surga ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Ini agak panjang nih. Silakan Bu Aam ya. Nama saya. Sampai ayat 10 ya. Sampai ayat 10 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aynan yashrabu biha 'ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin-nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا Ainen, mata air surga yang diminum oleh para hamba Allah. Yang diminum oleh para hamba Allah, mereka pancarkan dia dengan pancaran yang sebaik-baiknya. Mereka memenuhi nazar dan mereka takut pada hari terjadinya bahaya yang merata kemana-mana. Dan mereka memberi makanan dengan makanan yang dia sukai kepada orang miskin dan anak yatim dan tawanan. Sungguh, hanyalah kami memberi makan kalian untuk mencari wajah Allah. Kami tidak mengharap dari kalian balasan dan tidak pula ucapan terima kasih. Sesungguhnya kami takut dari kepada Tuhan kami pada hari ketika orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Aynan, ini masuk di awal apa ya Ustaz? Apa kira-kira kalau tiba-tiba masuk? Ini kan masih ada hubungannya sama ayat sebelumnya ya? Iya. Kan ya? Karena sebelumnya, kana mizajuha kafuro. Apa itu kafuro? Aynan, mata air. Jadi ini sebagai badal. Badal. Badal ya, Ustaz. Aynan sebagai badal. Yashrabu fi'il mudhari biha jarum mal majrur ibadullahi. Ibadu fa'il. Fa'il ya. Apa nih kurang siap. Ibadullahi fa'il Allah mudhafun ilaih lafzul jalalah yufajjiru fi'il mudhari al-wawu fa'il yufajjiruna ha'nya maf'ulun bihi tafjiran sebagai tamyiz yufuna fi'il mudhari al-wawu fa'il bin nazri tafjiran apa kata ibu? Tamyiz bu? Tamyiz ya. Kalau ada fi'il setelahnya masdarnya apa namanya maf'ul? Maf'ul mutlak ya. Oh ya. Maf'ul mutlak ya. Udah lama Ustaz lupa lagi. Enggak apa-apa. Ya. Yufuna fi'il mudhari al-wawu fa'il bin nadri jaru wa majrur wa yakhafuna al-wawu harfu 'athfin yakhafuna fi'il mudhari al-wawu fa'il. Yawman dharaf kana fi'lun madhi naqis sharruhu isim kana hu mudhafun ilaihi. Jangan dibilang hu tapi alha'u. Alha'u mudhafun ilaihi. Mustatiran sebagai khabar kana. Wa yut'imuna alwawu harfu 'athfin yut'imu fi'l mudhari al-wawu fa'il At-ta'ama maf'ulun bihi mansub. Alahu bihi jaru wa majrur. Al-ha'u mudhafun ilaihi. Miskinan maf'ulun bihi. Wa yatiman wawu harfu afin. Yatiman ma'tuf ala miskinan. Al-wawu harfu afin. Asira maf'ul ma'tuf ala miskinan. Innama, innama ini apa? Innama itu namanya adatu hasrin. Adatu hasrin. Hasrin. Iya, hasrin itu artinya pembatasan. Hasrin pakai so ya, hasrin. Iya, pakai hasrin. Ya. Innama adatu hasrin pembatasan. Satu dulu. Pembatasan. Nut'imukum, nut'imu itu fi'il mudhari, fa'ilnya nahnu, kum maf'ulun bihi, liwajhi lamu kai, kisah, wajhi, lamu kai, kalau lamu kai mas setelahnya fi'il mudhari bu, kalau isim jar majrur, oh ini jar majrur ya, liwajhi jar majrur, Allah lafu jalalah mudhafu ilaihi la lafu nafiyah lam la nafiyah nuridu fi'lu mudhari minkum jaru wa majrur. Oh, nuridu fi'lu mudhari fa'ilnya nahnu ya. Oh ya, fa'ilnya nahnu minkum jaru wa majrur. Jazaan ini sebagai maf'ul bih. Ya? Kami tidak menginginkan balasan kan, berikan balasan dan maf'ul bih. Maf'ul bih ya. Jazaan maf'ul bih, wala wanya harfu afin, la harfu nafiyah, syukura ma'tuf ala jazaan. Betul. Ma'tuf. Inna inna harfu taukid wa nasbin, na isim inna, nakhafu fi'l mudhari fa'ilnya nahnu min rabbi jaru wa majrur rabbi mudhafun mudhaf ana mudhafun ilai nakhafu min rabbina itu sebagai khabar inna ya Ustaz. Iya. Yeah. Yauman dzaraf. Bukan. Abdul. Kalau dzaraf kan keterangan waktu. Ini kan bukan keterangan waktu. Ini kan sesungguhnya kami takut pada hari. Berarti kan hari ini sebagai yang ditakuti kan? Berarti sebagai? Iya, maful bih. Maful bih. Yaman abusan. Abusan sebagai na'at, Ustaz. Iya. Qamtariran sama na'at ya. Iya, na'at juga. Tafsirnya. Hada syarabul ladhi mazajun min al-kafura huwa aynun yashrabu minha ibadullah yatasarrifuna fiha wa yujrawunaha haythu sya'u ijra'an sahlan haulai kanu fi dunya yufuna bima awajibu bima ujibu ala anfusim ujibu ala anfusihim min ta'atillahi wa yakhafuna iqaballahi fi yawmal qiyamati alladhi yaumi dong kan fi yawmil qiyamati fi yawmil qiyamati alladhi yakunu dhararuhu do'ya khatiran wa syarruhu fashiyan ini apa? Muntashiran. Ya, muntashiran ala nasi. Muntashiran ala nasi illa man rahimallahu. Wa yut'imuna at'ami ma'a hubbihim lahu. Wa yut'imuna at'ama. Wa yut'imuna at'ama. Ya, afan. At'ama, afan bihi. Wa yut'imuna at'ama ma'a hubbihim lahu wa hajatihim ilaihi. Faqiran, ajizan, anil kasbi la yamliku ma yakfihi wa yasuddu hajati wa tiflan hajatahu wa yasuddu hajatahu yasuddu hajatahu wa tiflan mata abuhu wa huwa duna. Nah ini apa Ustaz? Saya apa itu Ustaznya? Wa huwa duna sinnil bulughi. Sinnil bulughi artinya apa nih Ustaz? Belum dapat. Iya, maksudnya belum balik. Usianya belum usia balik. Iya. Wala mala lahu. Wala mala lahu. Wa yaquluna fi loncat itu wa asiran usira. Wah, loncat satu ya, Ustaz. Ibu tadi langsung sini, ini belum nih yang ini nih. Kayaknya satu itu saya nggak bisa baca dulu, satu kecil lah. Ini saya besarin dulu. Iya. Wa asiran usiro, ini udah gede banget ini. Pecah kalau ini. Wa asiran usiro fil harbi minal musyrikina. Satu baris, lewat. Iya, wa asiran. Aduh, nggak ketemu Ustaz. Saya baca di bukunya kecil banget. Ayo. Wa asiran. Aduh, kayaknya gak ketemu saja. Ya, gak apa-apa dibacain. Wa asiran usira fil harbi minal musyrikin wa ghairihim. Terus wa yakuluna. Aduh, bentar. Yang mana Ustaz? Wa yakuluna fi anfusihim. Ya, innama. Wa yakuluna fi anfusihim. Innama nahsanu ilaikum. Nuhsinu ilaikum. Innama nuhsinu ilaikum ibtigha'a wa asiran ibtigha'a mardatillahi ibtigha'a wa itu kayak kebalik bu. Iya, ibtigha'a mardatillahi tadi malahu langsung wa asiru ya. Asirun. Innama nuhsinu ilaikum ibtigha'a mardatillahi wa talaba sawabahu awabihi. Iya benar. Entar dulu deh, ini apa sih? Talaba wa talaba sawabahu. Nah, ini matuf dia. Dia bukan fi'il. Sawabihi. Sawabihi. Talabanya matuf. Wa talba dia bukan talab talab. Benar talab, tapi dia bukan fi'il, dia masdar. Masdar. Wa talaba sawabihi. Jadi mudhaf ilaih ya. Ya. La nabtaghi iwadan wala naqsidu hamdan wala sana'a minkum inna nakhafu min rabbina yawman shadidan ta'bisu fihi alwujuhu wa tataqattabu jibahu min fadha'ati min fadha'ati amrihi amrihi wa shiddati hawalahu hawalihi wa shiddati haulihi haulihi. Oh, terbalik ya. Hadas syarabu, minuman ini campurannya dari air kafur, dia mata air yang diminum, yang hamba-hamba Allah minum di dalamnya. Yatasarrifu, mereka mengalirkan air di dalamnya dan memancarkan dimanapun mereka menghendaki dengan aliran yang mudah. Mereka itu di dunia mereka memenuhi kewajiban-kewajiban atas diri mereka dari taat ketaatan kepada Allah, dan mereka takut hukuman Allah pada hari kiamat yang bahayanya sangat berat. Dan keburukan terjadi menyebar atas manusia. Tiba-tiba menyebar atas manusia. Kecuali terhadap orang yang Allah rahmati. Dan mereka memberikan makanan bersamaan dengan itu. Mereka mempunyai makanan yang mereka cintai dan mereka butuhkan. kepada orang miskin, kepada orang-orang yang lemah, orang tua, orang cacat, orang yang lemah dari penghasilan yang mendapatkan. Yeah. Tidak memiliki sesuatu yang mencukupi, yang menghalangi kebutuhannya. Dan anak-anak yang telah meninggal bapaknya dan dia belum balig dan tidak memiliki harta. Wasiru, kesini ya? Wasiran itu dan tawanan yang ditawan. Dan tawanan yang ditawan dalam peperangan dengan kaum musyrikin dan selain mereka. Dan mereka berkata kepada diri mereka sendiri, sesungguhnya kami berbuat kebaikan kepada kalian dengan mengharapkan ridha Allah dan mengharap pahalanya. Tidak mengharap ganti penggantian dan tidak juga naqsyidu apa Ustaz? Kami maksudkan. Kami maksudkan. Kami tidak memaksudkan pujian. Kami tidak memaksudkan pujian dan sanjungan atau penghargaan dari kalian. Sesungguhnya kami takut kepada Tuhan kami pada hari yang sangat bermuka masam, orang-orang bermuka masam di dalam wajah-wajah yang bermuka masam di dalamnya. Dan berkerut dahi dari apa ya, karena betapa dahsyatnya urusannya. Karena kedahsyatan urusannya dan kengerian dan sangat kengerian yang sangat. Ya, baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. Ya, air kafur adalah mata air yang diminum oleh para hamba Allah. Yufajjirunaha tafjira, yang mereka mengalirkannya dengan aliran yang mudah. Siapakah para hamba Allah yang berhak meminum air kafur? Maka Allah menjelaskan beberapa sifat mereka, beberapa sifat penduduk surga. Yufuna bin nadri, yang mereka menunaikan nazar mereka. Mereka menunaikan janji mereka. Ini sifat penduduk surga. Kemudian wa yakhafuna yauma kana syarruhu mustatira. Dan mereka takut suatu hari yang keburukannya menyebar. Yaitu mereka takut pada hari kiamat. Karena pada hari kiamat ya semuanya akan binasa. Gunung-gunung berterbangan akan apa namanya berbenturan satu sama lain, bertabrakan satu sama lain sampai semua ya manusia binasa saat itu. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbih, ya. Dan mereka memberi makan makanan yang disukainya. Ya. Jadi yang dianjurkan dalam sedekah adalah sesuatu yang kita sukai, ya. Jangan yang udah kita nggak suka baru kita kasih orang, yang kita suka kita makan sendiri, ya. Justru sedekah yang paling baik adalah ketika kita memberikan sedekah dari apa namanya harta terbaik yang kita miliki, dari sesuatu yang paling bagus yang kita miliki. Misalnya kalau kita memiliki baju yang sangat kita sukai, maka baju itulah yang paling baik untuk disedekahkan kepada orang lain. Kalau kita punya makanan favorit, maka makanan favorit itulah yang sebaiknya disedekahkan untuk orang lain. Itu adalah sedekah yang terbaik. Jadi di antara sifat penduduk surga, mereka memberi makan ya dari sesuatu yang dia sukai kepada orang miskin. Siapa orang miskin? Dijelaskan kriterianya. Orang miskin itu bukan orang yang nggak punya uang sama sekali, ya. Tapi ya di tafsirnya La yamliku ma yakfihi wa yasuddu hajatahu. Dia tidak memiliki sesuatu yang mencukupi dan menutup kebutuhannya. Artinya sebetulnya dia punya harta, tapi harta yang dia miliki itu tidak mampu menutupi kebutuhannya. Misalnya kalau standar hidup ya seseorang di Indonesia itu kalau sehari misalnya 20 ribu gitu ya. Maka orang miskin adalah yang uangnya nggak nyampe 20 ribu. Misalnya cuma 10 ribu, cuma 15 ribu. Sehingga dia harus ngirit makannya. Jadi yang misalnya dengan 20 ribu harusnya dia bisa makan dengan lauk pauk yang enak. Maka ya mungkin dengan uang 10 ribu dia tetap bisa makan 3 kali. Cuma menunya yang beda. Ini kriteria miskin dalam Islam ya. Jadi orang yang harta punya, tapi hartanya itu tidak mencukupi kebutuhannya. Itu orang miskin. Kemudian memberi makan kepada anak yatim. Tentu anak yatim, kriteria anak yatim yang diberi makan adalah yang miskin ya. Karena yatim itu kan, ya kalau anaknya orang kaya tentu berkecukupan. Makanya kenapa anak yatim itu tidak masuk dalam al-asnaf as-samaniyah, 8 golongan yang menerima zakat, karena yatim itu kan tergantung dari keadaan orang tuanya. Kalau orang tuanya miskin ya bisa jadi anaknya miskin juga. Kalau orang tuanya kaya maka ya biasanya anaknya juga kaya juga. Karena harta warisannya mencukupi kebutuhannya. Makanya tafsir dikatakan ya anak yatim la mala lahu yang tidak punya harta. Kemudian asira juga memberi makan kepada tawanan. Di antara yang menunjukkan bahwasanya Islam agama yang indah adalah ketika dalam peperangan misalnya kaum muslimin menawan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, maka tawanan ini harus diperlakukan dengan baik, ya, diberi makan, diberi minum, ya. Dan ini menunjukkan keindahan Islam, ya. Kepada tawanan sekalipun kita berbuat baik, ya, apalagi kepada selain mereka. Baik. Kemudian di antara ciri penduduk surga adalah innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi makan kalian demi mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yakni ya kita memberi makan kepada orang miskin, kepada orang membutuhkannya semata-mata ikhlas mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat ya orang muslim penduduk surga ketika beramal. Dia tidak mengharapkan pujian manusia. Dia tidak mengharapkan balasan yang lebih banyak ya. Tapi apa? La nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan, tidak pula ucapan terima kasih. Nah, ini sikap yang benar ya ketika kita bersedekah. Ketika kita berinfak, maka kita ikhlaskan sepenuhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak kita mengharapkan balasan yang lebih banyak, tidak pula ucapan terima kasih. Ya, Allah sebenarnya berfirman, wala tamnu tastaksir. Jangan engkau memberi dengan harap mendapatkan balasan lebih banyak. Ya, ini sifat orang Muslim. Ya, ketika memberi ikhlaskan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengharapkan balasan, tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Ya, meskipun ya. Di antara adab orang yang diberikan sesuatu adalah berterima kasih. Tapi bagi yang memberikan, dia tidak boleh mengharapkan terima kasih dari orang yang ia beri. Ya. Ini menunjukkan keikhlasan dalam bersedekah. Kemudian di antara ciri penduduk surga, inna nakhafu mir rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut ya, terhadap Rabb kami, dari hari yang di mana wajah-wajah bermuka masam, abusan, qamtarira, penuh kesulitan. Ini adalah hari ya kiamat ya. Orang-orang kafir ketika mereka menyadari bahwasannya selama hidup di dunia mereka telah menempuh jalan yang sesat, maka mereka menyesali perbuatannya. Ya, di hari kiamat di padang mahsyar ketika manusia dikumpulkan, orang-orang kafir ini bermuka masam semuanya. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwasanya ya, mereka telah melakukan kesalahan besar dengan tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun, bila hari itu telah tiba, maka yang tersisa hanyalah penyesalan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala